Yuk, mari kita buka Alkitab kita untuk pelajaran hari ini. Kita buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Saya akan mengajak Anda membaca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca, Anda perhatikan saja. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih setia Bapa bagi kami semua. Kami sungguh bahagia, kami menikmati kasih setiamu dalam tiap-tiap hari hidup kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami nikmati adalah karena kemurahanmu. Kami berdoa, mengucap syukur, dan kini kami mau mempelajari firmanmu. Mohon Bapa menyertai, memimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus. Dan sampai di pasal yang keempat ini, dia berkata, ialah yang memberikan. Ia. Allah memberikan. Memberikan apa? Apa yang diberikan? Kepada siapa diberikan? Kepada jemaat. Tapi berikan apa? Memberikan rasul, memberikan nabi, memberikan pemberita Injil, memberikan gembala, memberikan guru, untuk memperlengkapi orang kudus, untuk memperlengkapi orang kudus, untuk membuat orang kudus apa? Membuat orang kudus supaya bisa bertumbuh. Intinya di sini supaya bisa bertumbuh sampai pada tingkat kepenuhan Kristus, bertumbuh. Tidak lagi terus-menerus anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh segala macam angin pengajaran, tapi yang bertumbuh terus. Jadi, tugas pada waktu itu masih ada rasul dan nabi, ya, adalah ya untuk membuat jemaat bertumbuh, membuat orang Kristen bertumbuh. Dan sekarang sudah tidak ada rasul dan tidak ada nabi, jadi tinggal pemberita Injil, gembala dan guru. Ini adalah jabatan yang bersangkut paut dengan pengajaran. Pengajaran membuat orang Kristen bertumbuh, membuat jemaat bertumbuh. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam pertumbuhan ini saya melihat sekurang-kurangnya ada 5 level. 5 level. Coba Anda perhatikan. Yang pertama, secara kerohanian adalah orang yang di luar Tuhan. Di luar Tuhan tidak mengerti apa-apa. Ini di hadapan Tuhan ini masih mati, mati, rohaninya mati. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata kepada satu orang yang mau mengikutnya, tetapi dia bilang, izinkan saya menguburkan bapak saya dulu. Ya tentu banyak orang tidak memahami bahwa bukan berarti bapaknya sedang meninggal mau dikuburkan, kok tidak boleh. Tetapi tradisi Yahudi itu mirip tradisi Tionghoa, anak pertama itu tidak boleh pergi kemana-mana karena itu tugasnya nanti mau mesti ngubur bapaknya gitu. Jadi orang itu yang berkata mau ikut Tuhan Yesus tapi izinkan aku menguburkan bapakku dulu, maksudnya itu tunggu bapak saya mati nanti saya baru ikut Tuhan gitu ya. Nah, tapi Tuhan berkata apa? Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka, yang kamu ikut saya saja gitu. Jadi Tuhan mengkategorikan orang yang tidak atau orang yang belum dilahirkan kembali di dalam dia, orang yang belum bertobat dan percaya kepadanya adalah orang mati. Ya, belum apa-apa. Ini level 1. Ya, manusia duniawi. Manusia duniawi tidak bisa mengerti perkara rohani. Tidak bisa, sulit. Yang dia perlu tahu hanya dia perlu mendengar bahwa ada kasih Allah kepadanya, bahwa dia bisa diselamatkan. Nah, kalau dia memberi tanggapan positif terhadap berita Injil yang sangat sederhana ini, barulah dia dilahirkan kembali. Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 dari ayat 3 sampai 5, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, katanya. Dilahirkan kembali, sehingga banyak orang bertanya, dilahirkan kembali itu seperti apa? Bahkan Nikodemus sendiri bingung, setua ini bagaimana bisa masuk lagi ke dalam rahim dan lahir lagi. Tuhan Yesus berkata, tidak demikian, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Wah, air itu apa? Banyak orang bertanya lagi. Nah, termasuk di kalangan baptis, banyak yang menafsirkan bahwa air itu adalah firman. Lalu roh itu apa? Roh ya roh. Nah, saya tidak melihat demikian, sebab apa? Jikalau Tuhan Yesus memakai satu bersifat kiasan, yang satunya mestinya kiasan. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata dilahirkan kembali dari air dan roh, saya pikir yang Tuhan Yesus maksudkan air adalah sesuatu yang sedang terjadi di Sungai Yordan, di mana Yohanes sedang membaptis orang, yaitu air. Oh, kalau gitu baptisan menyelamatkan? No. Tetapi sesuatu yang mendorong orang pergi ke air untuk dibaptis, nah itulah yang menyelamatkan. Apa itu? Pertobatan. Karena Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptiskan kamu sebagai tanda pertobatan. Jadi bertobat. Bertobat, ketika seseorang bertobat dan kemudian percaya kepada Sang Juru Selamat, maka Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, dia dimeteraikan. Dimeteraikan menjadi milik Allah. Nah, itulah dilahirkan kembali. Artinya ketika seseorang melakukan tanggung jawab dari sisi manusia, yaitu mengaku diri saya salah, mengaku diri bahwa saya telah melakukan dosa, saya telah salah, dan kemudian percaya Yesus adalah Juru Selamat, dia adalah Allah yang telah jadi manusia dan dihukumkan menggantikannya, maka kemudian dari sisi Allah memberikan roh ke dalam hatinya sehingga dia dihidupkan kembali, dan disitulah dilahirkan kembali. Jadi seorang dilahirkan kembali. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudahkah Anda dilahirkan kembali yang duduk di sini? Kalau tidak, Anda tidak dapat melihat sebenarnya kerajaan Allah. Apa beda kerajaan Allah dengan kerajaan sorga? Kerajaan sorga adalah yang di sorga. Kerajaan Allah itu adalah sebuah lingkup ilahi. Sebuah lingkup ilahi. Jadi ketika Alkitab memakai istilah kerajaan Allah, itu yang dimaksudkan itu adalah lingkup ilahi di mana Allah berkuasa. Sedangkan ketika Alkitab memakai istilah kerajaan sorga, maka yang dirujuk itu adalah kerajaan yang ada di sorga sekarang itu. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Nikodemus, bukan tidak dilahirkan kembali tidak bisa melihat kerajaan sorga, yang memang akan tidak bisa melihat kerajaan sorga juga, tapi di situ dikatakan, jikalau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya, engkau belum manusia rohani, engkau tidak bisa melihat kerajaan yang rohani, engkau tidak ada di dalam lingkup rohani. Engkau belum menjadi manusia rohani, engkau manusia duniawi. Manusia duniawi tidak bisa menilai perkara rohani, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Manusia rohani bisa memandang segala sesuatu jauh lebih jelas daripada manusia duniawi memandang. Apa sebab? Sebabnya adalah manusia rohani masih tetap tinggal di dunia, tetapi dia manusia rohani dan dia tetap memiliki tubuh jasmani, sehingga manusia rohani dapat menilai perkara rohani sekaligus dapat menilai perkara duniawi, materi. Sementara manusia duniawi hanya dapat menilai perkara duniawi saja, hanya dapat menilai perkara materi saja, sehingga tidak dapat menilai perkara rohani sama sekali. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Anda sudah manusia rohani, ketika Anda berbicara dengan seorang manusia duniawi, Anda akan tahu, Anda akan berasa, oh, dia nggak ngerti apa-apa. Kita ngomong begini, dia ngomong lain, gitu. Ya, kita ngomong A, dia ngomong B, nggak connect ini. Kita tahu dia belum. Ya. Bahkan dari dia bertanya saja kita tahu pertanyaannya nggak connect. Ya. Mengapa? Karena ini pertanyaan orang duniawi, gitu. Yang dia tanyakan itu beda. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, level 1 adalah manusia duniawi. Ya. Ada di mana-mana. Nah, beranjak ke level 2 menjadi sekarang bayi rohani. Ketika seseorang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia menjadi bayi rohani. Wah, bayi rohani ini. Bayi rohani di mana di surat Petrus berkata di ini. Rasul Petrus berkata, katanya ini susu katanya. Minum susu terus katanya di sini ya. Ini di 1 Petrus pasal 2, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi ini bayi rohani, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sambil saya berbicara di atas ini, coba Anda di bawah atau pendengar semuanya, jemaat sekalian, Anda ukur-ukur, ini saya ini ada di level mana gitu ya. Saya masih level 1, masih manusia duniawi yang belum lahir baru sama sekali, atau saya sudah menjadi bayi rohani gitu. Bayi rohani, tanda bayi, Anda tahu ya, banyak di antara kita sudah pernah punya bayi dan tahu bagaimana bayi lahir, sekali keluar langsung teriak wah, langsung kemudian mau minum terus, mau nyusu dia ya. Jadi bayi mau nyusu terus, menginginkan susu rohani. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pernahkah ada momen di dalam hidup Anda di mana Anda merasa nikmatnya belajar firman Tuhan? Pernahkah Anda merasakan momen hidup Anda di mana Anda mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, rasanya begitu nikmat, indah ya. Mengetahui perkara rohani yang lebih dalam, rasanya ini sesuatu yang sangat nikmat, seperti satu makhluk hidup menikmati makanan gitu. Ya, ketika kita memakan sesuatu, kita rasanya wah, menikmati makanan itu toh. Ya, kalau makanannya tidak enak, langsung kita wah gitu, kita mau muntahkan gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa tanda Anda sudah hidup, sudah memiliki hidup yang dari Tuhan? Adalah jikalau Anda mulai mengecap firman-Nya dan merasa ada nikmat di dalam firman-Nya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau Anda diajak teman untuk datang ke gereja, dan sampai di gereja di sini dengar khotbah, waduh, rasanya seperti ada ratusan jarum nusuk di pantatnya gitu ya, you know? Ya enggak? Dan di punggung juga rasanya seperti nyender kursinya, seperti nyender itu papan panas gitu, rasanya susah begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sangat mungkin Anda memang masih di level 1 gitu. Sangat mungkin. Ya, nyanyi juga rasanya belum ada nikmatnya ya. Bagaimana ya? nyanyi yang dia suka, masih yang itu gitu punya gitu ya, yang nyanyi lagu ini dia berasa aduh kuno banget ini, kenapa ya mengalunnya kok lambat begitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayo ya, bahaya, bahaya, sangat mungkin Anda masih di level 1, di level 1 Anda belum bahkan dilahirkan kembali, belum jadi bayi rohani bahkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau masih dalam level itu, ya saya katakan dengan rendah hati di hadapan Tuhan, saya berseru kepada Anda, berilah dirimu untuk diselamatkan, jangan main-main ya. Selama masih ada yang namanya kasih karunia Tuhan hari ini, sambutlah itu. Jangan main-main, jangan menyia-nyiakan ya, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, jangan disia-siakan. Karena apa? Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu tiga hal. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu kapan kita mati, dan kita tidak tahu kapan hati kita jadi keras, tidak bisa lagi menyambut kebenaran. Karena tiga hal ini, maka ya secepatnya ya, kalau memang belum, Anda harus putuskan, saya harus jadi milik Tuhan, saya harus dilahirkan kembali, saya harus menjadi bayi rohani. Nah, kalau sudah bayi rohani, saudara, bayi rohani mau minum susu terus gitu, supaya bisa bertumbuh ya, minum susu. Bayi rohani minum susu, bayi rohani itu minta. Ya, kita berkata ini masih minta. Doanya minta melulu gitu. Doanya minta. Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Masih mendingan daripada dia tidak berdoa sama sekali, betul enggak? Ya, walaupun doanya minta melulu gitu, masih mendingan ya daripada enggak pernah doa. Enggak pernah doa itu karena masih manusia duniawi, bagaimana dia mau minta? Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia mau minta kepada Tuhan apa gitu. Tapi kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, dia mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu, carilah maka kamu akan mendapat, Tuhan berkata begitu. Oleh sebab itu, kalau Anda sudah bayi rohani, ya adakah Anda meminta sesuatu kepada Tuhan? Minta itu menunjukkan kita bayi yang sudah ini lahir dan menginginkan susu. Kata Petrus tadi, seperti bayi yang merindukan air susu yang murni, katanya. Firman Tuhan maksudnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemarin, ya saya sudah bacakan di tempatnya Pak Yusuf. Saya lagi naik mobil jalan menuju ke tempat Pak Yusuf. SMS masuk ya. Ada satu orang yang membaca pedang roh yang dibuang orang, katanya. Dia membaca pedang roh yang dibuang orang. Pertama dia baca, dia marah sekali ya. Tapi kemudian dia baca lagi, ini yang benar, katanya, ini yang benar. Kemudian katanya dia download lagi dari internet semuanya, dan dia baca, dan dia bersyukur sekali kok bisa ya, bisa mengenal pengajaran yang benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin melalui baca pedang roh dia dilahirkan kembali, mungkin ya. Dan dia menjadi bayi yang haus, sehingga dia ingin tahu lagi, sampai dia mendownloadnya dari internet, saudara. Dia ingin tahu lebih banyak. Bagus, puji Tuhan. Tapi kalau berhenti sampai di situ, ini kalau bayi cuman bayi melulu, 5 tahun masih bayi gitu ya, 10 tahun bayi juga, waduh ya, ini orang tua sudah kalut. Ini perlu dibawa ke spesialis. Mengapa bayi melulu gitu ya? Ini bisa gawat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka harus naik, harus tumbuh di sini, harus tumbuh. Level bayi kemudian menjadi apa? Menjadi anak-anak. Menjadi anak-anak yang bisa lari sana sini, yang sudah bisa jalan, yang aktif gitu, yang aktif. Nah, secara psikologi ya, Erikson berkata bahwa mulai umur 1,5 tahun sampai umur 3 tahun itu adalah seorang anak paling aktif. Ya, coba Anda lihat, kalau anak mulai 1,5 tahun, ya, wah ini Stuart pulang itu pas 1,5 tahun ini. Anda bisa lihat dia lari nanti. Ya. Jadi umur 1,5 sampai 3 tahun itu lari terus, lari terus. Ya. Anaknya aktif. Ya. 3 sampai 6 tahun, ya, itu anak itu penuh inisiatif, banyak tanya, tanyanya yang aneh-aneh lagi, gitu. Yang aneh-aneh, banyak tanya. Nah ini umur anak-anak ini, anak-anak. Ya. Dari 1,5 ya sampai 3 sampai 6, banyak aktif dan banyak bertanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, Anda dilahirkan kembali sebagai orang Kristen, bayi rohani. Anda bertumbuh, minum banyak susu, ada banyak mendengar firman Tuhan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jemaat Grafe jemaat yang luar biasa. Di Grafe susu berlimpah-limpah, amin. Bahkan dituangkan lewat radio. Ya enggak? Bayangkan. Coba saya hanya mau tahu saja, siapa yang sudah pernah dengar through the Bible satu kali dari Injil Matius pasal 1 ya, ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21 yang sudah pernah dengar satu kali, coba angkat tangan. Nah, coba. Wow. Wow. Tidak sampai 10 orang, ha. Tidak sampai 10 orang. Wow. Padahal saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kasih tahu Anda. Kalau Anda sudah mendengar through the Bible dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21. Saya katakan saya berani kasih rekomendasi Anda untuk pergi ngajar orang. Ya. Pergi ngajar. Anda sudah sanggup ya. Apalagi kalau Anda mendengarnya ulang dan ulang dan ulang lagi. Ya, saudara. Di Grafe tersedia susu berlimpahan. Ya, berlimpahan. Ya. Sampai tak habis-habisnya diminum. Dan bagaimana bisa ada bayi di sini yang kelaparan, betul enggak? Mana boleh? Mana mungkin? Seminar 1 tahun berapa kali kita seminar? Yang sudah pernah ikut seminar tentang keselamatan, angkat tangan coba. Yang tentang keselamatan. Wah, lumayan banyak. Yang seminar tentang Alkitab, angkat tangan. Wah. Ya, tapi orangnya itu-itu juga ya. Yang pernah ikut seminar tentang gereja, angkat tangan. Wah, itu-itu juga gitu. Oh ya, oke. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. 3 doktrin utama yang menjadi fondasi orang Kristen. Tiga ini sangat pentingnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus. Kalau Anda mengikutinya dan ada sungguh-sungguh memahaminya, maka saya kasih tahu Anda menjadi bukan cuma anak. Anda akan beranjak menjadi orang dewasa. Anak itu aktif. Kalau bayi belum. Bayi mau aktif bikin apa? Paling tendang-tendang kaki saja gitu sama tangan. Ya, belum bisa. Tapi kalau mulai jadi anak, nah dia mulai aktif. Anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Tuhan. Posisinya, levelnya anak-anak. Aktif, aktif apa? Aktif macam-macam. Ya, mulai aktif untuk ini mendapatkan sesuatu. Aktif meraih. Aktif untuk cari makan, ya. Kalau bayi lapar yang mau minum susu atau air putih, sama itu bunyinya. Waduh, kacau ini. Kita tidak tahu mau susu apa mau air putih, ngeknya sama. Tapi kalau sudah anak, ya mau susu atau mau air putih bisa ngomong, nggak susu, nggak air putih, mau apa? Jus. Oh ya, oke, okay. Sudah mulai aktif gitu ya. Sekarang malah apa katanya? Mau susu, mau air putih? Enggak mau. Mau apa? Mau kue. Jadi sudah mulai aktif, saudara. Sudah mulai aktif. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda sebagai orang Kristen, levelnya bayi apa sudah level anak ini? Sudah mulai aktif tidak? Di jemaat ini aktif. Oh, saudara, saya kasih tahu ya. Ini gereja kita ini adalah gereja yang paling banyak kegiatan. Paling banyak kegiatan. Ini di depan kita saja sudah dua acara besar tunggu kita. Hope sama seminar akhir zaman. Kalau Anda enggak mau aktif, diem saja gitu. Nah, bagaimana? Gitu. Anda perlu aktif. Jadilah anak yang sudah bertumbuh dewasa, aktif, berbuat sesuatu gitu. Ikut seminar, ikut ini. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, padahal saya sudah ulang-ulang khotbahkan, saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau saya yang menginjil, kalau saya yang menginjil, yang diinjil itu pikirnya aneh-aneh. Biasanya dia tanya, kerjanya apa, Pak? Saya gembala, ya, pendeta, iya, semacam pendeta. Dia pikirin, pantasan nginjil saya supaya orangnya nambah, begini, pikirannya aneh-aneh mulai. Ya, belum tentu dia mau dengar. Ya. Kalau ngomongnya pintar lagi, dia bilang, nggak heran, sekolahnya itu sih dia. Ya, macam-macam, ya, segala macam. Tapi kalau jemaat yang menginjil, saudara, jemaat yang menginjil itu beda. Beda. Kalau Anda menginjil, ya, Anda memperlihatkan perubahan hidup Anda, plus pengetahuan doktrinal Anda disampaikan, membuat orang tersentak. Jemaat di sini kenal gembala Hansen, Hansen. Tahu Hansen yang di Kapuk sekarang jadi gembala. Dia dibawa ke sini itu oleh gembala Firman yang ada Lampung itu. Ya. Firman itu dibawa oleh Kurnia, gembala Kurnia. Jadi yang datang ke Grafit nomor 1 itu adalah Kurnia, gembala Kurnia. Bukan mau sekolah kitab, mau belajar jadi guru sekolah minggu. Tapi diajar di Grafit ini berubah total. Masnya, jadi Firman tuh masnya melihat adiknya ini berubah total. Tadinya tuh Firman tuh nggak berani deket sama saya. Dia naik sepeda motor ngantar Kurnia drop jauh-jauh. Saya bilang, Kur, itu siapa yang ngantar kamu? Mas saya, Pak. Panggil sini. Dia lari gitu. Waduh. Ya, ulang-ulang begitu. Ya. Akhirnya saya bilang, panggil sini. Ya. Dia nggak berani ngantar Kurnia sampai di depan rumah kita. Dia agak jauh-jauh, dia drop, dia suruh Kurnia jalan kaki. Tapi saya lihat dia. Saya bilang, panggil dia. Ya. Ulang-ulang gitu. Akhirnya saya ketemu, ngobrol sama dia, ya, bicara sama dia. Akhirnya dia kenal kebenaran sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab tau gak apa? Kemudian dia ketemu Hansen. Rupanya Firman ini tadinya itu kepala pukul di wilayah sana gitu, ya. Tukang palakin orang. Jadi Hansen itu adalah sasaran ininya. Katanya. Jadi sekali dia ketemu Hansen. Hansen kira ini orang mau apa lagi sama saya gitu ya. Ternyata berubah gitu loh, berubah. Lalu dia dengar apa? Sekarang enggak pala-palakin orang lagi, kerja apa gitu kan? Sekolah Alkitab. Hansennya terkaget-kaget gitu ya. Sekolah Alkitab, dan melihat dia berubah ya. Dari anak nakal tukang palakin orang, sekarang kok jadi sekolah Alkitab, kok jadi kalem. Hansen juga datang ke Grafe. Nah, Anda lihat ya, betapa kuasa kesaksian itu luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata yang tadi dibaca Pak Timotius itu, aku akan memberikan apa katanya? Kuasa ya, kepada kamu. Kamu menjadi saksi bagiku. Saudara, kalau jemaat yang berbicara, kalau orang Kristen dengan fakta hidupnya mulai berbicara, ya, memperlihatkan perubahan yang ada pada dirinya, ditambah memiliki pengetahuan doktrinal untuk menjelaskannya kepada orang, saya katakan ya, biar iblis mendirikan tembok setebal tembok Berlin ya, runtuh, didobrak, runtuh. Nah, cuman persoalannya adalah apa? Bahwa banyak orang Kristen tidak mau mencoba, banyak orang Kristen takut itu masih ini anak-anak. bayi lebih takut lagi. Kalau bayi itu takut gelap, salah satu ciri bayi menurut Erik Erikson, jangan ditinggal sendirian di tempat yang gelap karena dia ketakutan, nanti dia nangis-nangis gitu, takut. Kemudian bayi mulai aktif, tapi kalau anak-anak biasanya belum percaya diri, belum begitu percaya diri, dan masih sangat sangat ini, sangat emosi, dipengaruhi emosi. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen pertumbuhan rohaninya masih di level anak-anak. Misalnya apa? Cepat tersinggung. Tersinggung sedikit nanti dia nggak mau datang lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bayangkan sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit nangis misalnya gitu. Pernah lihat anak-anak yang kalau diolok-olok nangis gitu kan? Ya, diolok-olok lagi nangis gitu. Wah, sedikit-sedikit nangis. Saudara, orang Kristen yang tingkat kerohaniannya seperti anak-anak begini, wah ini susah, ini repot biasanya. Repot. Mengapa? Karena dia di sini Rasul Paulus bilang masih diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Diombang-ambingkan. Memegang keyakinannya itu masih dia yakin, tapi kalau ada orang dewasa yang beginian ya, dia pegang ini permen, misalnya permen murah, ini 10.000. Kamu mau yang mana? Padahal kalau dia ambil 10.000 itu bisa beli banyak permen yang ini. Mau uang nih, benar nih, nggak mau permen nih, dia pindah ke sini tangannya mau permen, benar nih mau permen nih, dia pindah sini tangannya gitu, benar nih mau 10.000 nih, dia pindah sini ya. Pokoknya bisa, kalau anak-anak bisa digojok-gojok gitu. Benar nih, kamu nggak nyesal nih nggak ngambil ini, oh dia pindah sini gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang dimaksudkannya diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Jadi perasaannya masih bisa diombang-ambingkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana untuk bikin mantap supaya tidak terombang-ambing? Gimana bikin mantap? Tentu melalui belajar firman Tuhan. Maka itulah kita selenggarakan seminar, maka itulah kita ada radio, ada pengajaran, ada acara Through the Bible, ada Mutiara Kebenaran ya. Dr. Stephen bahas dari Kejadian pasal 1 terus ya. Perjanjian Lama, ada Mutiara Kebenaran, ada Through the Bible. Semua itu sebenarnya membuat makin dewasa jadi mantap, tidak diombang-ambingkan lagi gitu. Tidak akan diombang-ambingkan. Datang angin pengajaran model apapun juga, hitung saja Saksi Jehova, Mormon, gak karismatik, apakah semuanya, nggak jadi masalah, tidak diombang-ambingkan. Terbukti banyak orang Kristen diombang-ambingkan. Muncul kelompok Yahweh, dia Yahweh. Muncul kelompok udah nggak boleh pakai kata Allah, wah dia pakai Yahweh. Macam-macam. Diombang-ambingkan. Karena apa? Masih anak-anak. Nah, sekarang begini. Di luar Tuhan, level 1, jadi bayi rohani, jadi anak-anak, kemudian bertumbuh jadi dewasa. Nah, orang Kristen dewasa adalah yang bagaimana? Ciri-ciri orang dewasa seperti apa? Ciri-ciri orang dewasa adalah orang mulai ambil tanggung jawab. Orang dewasa di Indonesia, kategori dewasa itu 17 tahun ke atas. Di Amerika 18 tahun ke atas. Di Indonesia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jadi biar 15 tapi menikah dewasa. Mengapa menikah? Karena menikah bertanggung jawab. Mulai bertanggung jawab. Jadi orang dewasa itu sudah mulai bertanggung jawab. Sudah bisa diserahi tanggung jawab. Tanggung jawab paling simple, jaga rumah, ya kan? Kalau yang belum dewasa disuruh jaga rumah, rumah kebakaran nanti. Tapi ini sudah dewasa, suruh bisa jaga rumah, bisa bertanggung jawab, bisa ikut memikul beban. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen, anggota jemaat yang menjadi dewasa, menjadi orang Kristen dewasa adalah yang sudah bisa turut ambil bagian bertanggung jawab. Turut ambil bagian bertanggung jawab. Oleh sebab itu kita melatih bertanggung jawab apa? Oh, sebenarnya di dalam kumpulan kita, di dalam jemaat kita, oh, ada banyak hal. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab segala-galanya. Kalau dapat ini daftar tugas, tanggung jawab. Kalau tidak bisa hadir, kasih tahu orang lain menggantikan, tuker dan lain sebagainya. Ah, itu namanya bertanggung jawab gitu. Apalagi bisa bertanggung jawab makin hari makin besar. Tanggung jawab acara. Tiap tahun kita bikin program tahunan dengan semua acara yang sudah di breakdown, ditanya, siapa yang mau bertanggung jawab untuk acara HUT? Siapa mau bertanggung jawab untuk acara seminar ini? Waduh, semuanya pada diem. Ya. Saya harap ya tahun depan tidak ada yang diem lagi. Karena apa? Dewasa tunjuk. Saya. Ya. Mesti ada. Saya tanggung jawab ini. Yang berat, tanggung jawab kongres. Waduh, ya. Kongres itu ya, menyelenggarakan kongres, jadi ketua panitianya, tanggung jawab. Tanggung jawab untuk jalankan kolekta. Tanggung jawab. Ini masih kecil-kecilan. Tanggung jawab itu duduk di dalam kerangkeng di situ itu ya. Di balik kaca di situ itu. Ya kan? Kalau saya ngomong tidak bunyi, ah, itu tanggung jawab di sana gitu. Begitu. Tanggung jawab. Jadi dalam jemaat, ya, orang dewasa, jemaat yang dewasa sudah ikutan bertanggung jawab. Ikutan bertanggung jawab. Ikutan memperhatikan semua hal di dalam jemaat. Ikut memperhatikan orang lain. Ikut mengasuh yang lain. Kalau orang dewasa kan mengasuh yang kecil, mengasuh yang baru, yang bayi. Coba misalnya ini orang dewasa lewat, lihat anak jatuh, ya toh, masa nggak ditolong, masa dikait pakai kaki ini, gitu, ya nggak, waduh, ya nggak, wah ini nggak bener ini, ya toh, pasti semua orang terheran-heran, ini. Ini bukan orang dewasa ini ya loh. Ini main-main ini. Nah, orang dewasa tidak. Oleh sebab itu begini. Berapa banyakkah jemaat kita dewasa ini? Kalau persentase jemaat dewasa kita ini banyak, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti jemaat yang masih kecil, bayi rohani, semuanya akan terlayani, semuanya akan ini ya, terayomi dengan baik gitu. Semuanya. Mengapa? Karena yang dewasa lebih banyak. Tapi kalau yang bayinya lebih banyak, yang dewasanya lebih sedikit, kerepotan. Kerepotan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sebenarnya, ya, kalau saya jadi gembala, cuman gembala saja, itu mungkin lebih dapat melayani besuk dengan lebih banyak waktu. Tetapi, ya, berhubung kita mau efisien pemberitaan Injil yang efisien, maka sekolah teologi didirikan. Nah, sekolah teologi didirikan ini menyedot banyak tenaga, menyedot banyak perhatian, dan ini menyebabkan kekurangan waktu. Ditambah lagi kita mau penginjilan, mau ekspansi, mau penginjilan keluar, mendirikan tunas kemana-mana. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sehingga menyebabkan yang jadi gembala Grafe bukan cuma menggembalakan di sini, meluas sampai kemana-mana. Udah jemaatnya tunas sakit, saya ditelepon juga dikasih tahu, Pak, tolong dibesuk boleh enggak katanya. Jemaat saya kalau Bapak, kalau Pak Suhento datang, mereka lebih senang katanya. Ya, enggak gua datanglah. Jadi mencakup Jabodetabek jadinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Keadaan ini akan jauh lebih ringan kalau jemaat Grafenya jadi dewasanya lebih banyak. Jemaat Grafe yang dewasa bukan lagi yang perlu dibesuk, diperhatikan, melainkan yang memperhatikan. Ah, ini akan jauh-jauh lebih meringankan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi orang Kristen dewasa. Dan yang terakhir sekarang, yang level terakhir kan ini, di luar Kristus, kemudian bayi, kemudian anak-anak, kemudian dewasa. Nah sekarang jadi orang tua ini. Orang tua rohaninya sudah betul-betul mapan, sudah tua. Itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya Rasul Paulus tulis di 2 Korintus pasal 11, dia bilang gini. 2 Korintus pasal 11, kalau saya baca mulai dari pertengahan ayat yang ke-23, 2 Korintus pasal 11 pertengahan ayat 23 bilang, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesak orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di laut, di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ada banyak aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dengan tidak menyebut hal-hal katanya yang sepele-sepele. Ya, untuk apa katanya? Memelihara jemaat-jemaat. Apa tanda orang yang sudah dewasa penuh? Sudah betul-betul sudah dewasa penuh di sini, pakai istilah dewasa penuh. Dewasa kemudian dewasa penuh. Cirinya apa? Berkorban. Berkorban. Orang tua yang sudah punya anak, yang sudah dewasa penuh, cirinya apa? Berkorban. Sudah rela berkorban. Ibu berkorban untuk anaknya. Bapak berkorban untuk anaknya. Sudah ikut berkorban. Jadi seringkali kalau ada makanan tidak cukup, Simo bilang, saya tidak makan, apa kalian makan saja. Saya juga bilang, saya enggak makan, kalian makan saja sama anak-anak. Mereka, enggak lah, papa mama makan juga lah, kita potong kecil-kecil saja gitu. Nah, orang tua ya, orang yang sudah dewasa penuh adalah orang yang sudah sampai kepada tingkat mau berkorban, rela berkorban. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berapa banyak anggota jemaat kita sampai pada level ini yang sudah rela berkorban, mau berkorban. Berkorban apa? Ya, apa saja yang perlu dikorbankan. Karena kadang-kadang yang perlu dikorbankan muncul tanpa kita cari-cari, kita hitung-hitung. Perlu berkorban apa? Kadang-kadang korban perasaan. Korban perasaan. Saya tadi malam baru ngobrol-ngobrol sama Gembala Firman, dia datang dari Lampung. Tadi malam dia kebut pulang lagi. Ya, ngobrol-ngobrol alumni mahasiswa ini itu, saya bilang, si itu dia marah sama saya, saya bilang. Dia marah-marah sama saya. Tapi sekarang saya tidak mau banyak pusing dulu, saya bilang. Tunggu nanti. Nanti baru saya tanya dia, gimana masih marah sama saya? Kamu sekarang sudah sukses, ya, masih marah sama saya? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kita korban perasaan. Bayangkan kadang-kadang orang yang kita didik, kita sayangi, kita cari duit untuk kita, malah dia marah-marah sama kita. Kan aneh juga kan? Ya, wah ini orang kadang-kadang simu yang lebih marah. Kurang ajar sekali dia. Kamu sabar dulu, kamu sabar ya. Ini masih anak-anak dia, ya. Anak-anak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang tua itu adalah sudah level atau sudah sampai kepada tingkat sudah siap berkorban. Rela berkorban. Secara perasaan, secara finansial, secara tenaga, secara segala-galanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus bilang apa? Dia korban habis-habisan semuanya. Demi untuk memelihara semua jemaat. Dia habis-habisan. Dia korban habis-habisan. Saya sampai di Pontianak. Ration turun dari Nangapino. Ada John di situ. Ada saya bawa mereka makan. Saya bawa mereka makan. Mereka makan. Saya lihat-lihat mereka. Saya bilang, gimana kalian sudah berhasil belum? Oh, ya belum Pak. Ya saya bilang, saya juga belum berhasil. Kalau saya sudah berhasil, saya bilang, mestinya saya pergi ke Pontianak, ada John, dia yang bawa saya makan. Ya, saya pergi ke Nangapino, ada Ration, Ration bawa saya makan. Dan saya pergi ke Lampung, ada itu saya baru berhasil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi saya bilang, ini sekarang, ya saya masih jadi orang tua mengayomi. Saya harap kalian berhasil. Betul-betul berhasil. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Sekali lagi, ciri khas orang yang sudah dewasa penuh, penuh sudah menjadi orang tua. Itu artinya sudah berkorban untuk anaknya. Betul yang jadi bapak-bapak? Ya kan? Anda berkorban untuk anak Anda? Mana? Jibut. Ya, habis-habisan, ya. Habis-habisan, ya. Anaknya sakit, dia enggak tidur, ya toh. Yang apalagi yang jadi ibu, ya toh. Wah, korban habis semua. Demikian juga lah di dalam jemaat. Amin, saudara sekalian. Kalau Anda betul jadi orang Kristen dewasa, saya kasih tahu Anda, jangan mengeluh. Dan jangan hal sedikit-sedikit kecil-kecil, malah Anda pula yang bikin itu jadi masalah. Mestinya menjadi yang menyelesaikannya, gitu. Menjadi yang berkorban untuk mengatasi itu. Maka jemaat ini akan menjadi jemaat yang indah. Semakin banyak orang Kristen dewasa di dalam sebuah jemaat, maka jemaat itu akan menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Semakin akur, semakin mantap, semakin berfungsi dengan baik di hadapan Allah dan di dunia ini. Amin jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberikan pengajar-pengajar supaya kami bertumbuh jadi dewasa, supaya yang belum diselamatkan tentu diselamatkan dulu, kemudian kami bertumbuh jadi orang Kristen dewasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam sebuah jemaat di Grafe ini, kami mempunyai kesempatan untuk bertumbuh. Kami punya kesempatan untuk berbuat banyak bagi Engkau. Jemaat ini jemaat yang aktif. Jemaat yang giat memberitakan firman-Mu. Kiranya kami semua bisa mengambil bagian di dalamnya. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada-Mu. Pimpinlah kami. Kiranya kami bisa menjadi jemaat yang menyenangkan hati-Mu, yang membahagiakan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau baptis yang